Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qulillahi ta'ala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa ashiratukum ya keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kalian yang kalian usahakan, wa takhshawna kasadaha wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian tinggali yang kalian telah ridhoi kalah kalian sukai. Itu ternyata 8 hal ini, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, perniagaan kalian, kemudian harta kalian dan rumah kalian, 8 hal ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya. Allah ancam fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga datang keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, jadi di ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ayat ini menyebutkan tentang 8 hal, bapak, anak, istri, ikhwan, saudara, keluarga, ya, kemudian harta, rumah, perniagaan, ya, rumah-rumah yang perniagaan yang itu semua kalau dicintai daripada Allah, lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad, amalan-amalan, maka digolongkan kepada orang yang fasik. Ya. Maka melebihkan 8 hal ini semua perkara duniawi ya, dilebihkan cintanya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan orang tersebut fasik, enggak sampai syirik. Ya, tapi kalau kecintaan kepada Allah Rasulnya, kepada amal-amal soleh enggak ada sama sekali, baru itu murtad dia, kufur dia. Karena enggak ada asul imannya, pokok imannya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi ketika dia ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, namun lebih cinta kepada 8 hal tadi, dia fasik. Dia fasik. Tapi barakallahu fikum. Ya. Karena cinta yang syirik ialah cinta yang menimbulkan keagungan, ketundukan, perendahan diri, pengagungan kepada selain Allah, yang di situ dia akan beribadah kepada selain Allah yang dia cintai tadi. Baik. Nah, Syekh Al-Qarawi menjelaskan syarhul kalimat, ya, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, ashirah, al-ashirah, al-jama'ah. Al-ashirah maknanya adalah jama'ah, allati tarji'u ila aqdin wahidin, yang kembali kepada satu ikatan. Dan ini biasanya orang Arab lebih menunjukkan, memaksudkan dari kalimat asyirah adalah keluarga. Ya, kemudian wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kalian yang iqtaraftumuha ay hasaltumuha, yang telah kalian hasilkan. Ya. Wa tijaratun dan perniagaan yang takhshawna kasadaha, yang kalian khawatirkan kerugiannya, ay takhafun, itu kalian takut. Rukhsaha wa fawata nafaqiha, ya, yang kalian khawatirkan rukhsah, ya, rukhsaha, ya, jatuh harganya jadi murah, wa fawata nafaqiha, ya, dan berlalu waktu ketika dia jadi laku. Kenapa? Karena kalau jihad nanti enggak sempat dagang, ya, padahal ini lagi musimnya jualan kurma misalkan. Ternyata pas musim kurma, jualan kurma, malah ada panggilan jihad. Dan enggan berjihad karena, wah nanti kalau ditunda, enggak laku. Nah, Nah, kalau kayak begini Allah ancam. Wa masakin, dan tempat-tempat tinggal yang tardaunaha, yang kalian telah sukai ridhoi, ai lihusniha wa tibiha, karena bagusnya rumah tersebut, karena eloknya rumah tersebut, sudah kalian cintai lebih daripada kecintaan pada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Apa makna fatarabbasu? Intadhiru, tunggulah. Ma yahullu bikum minal adab, apa yang akan menimpa kalian berupa azab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah kata di sini, la yahdil qaumal fasikin, tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Khar al kharijina an taatih, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Memang tidak sampai kafir kalau melebihkan kecintaan kepada selain Allah tadi daripada Allah tadi. Ya, fasik. Dia fasik. Ya. Nah, namun kalau dia memang enggak ada cinta sama sekali kepada Allah, baru kufur. Atau dia cinta kepada 8 hal tadi yang dengan cintanya tersebut menghasilkan ketundukan, perendahan diri, pengagungan, ibadah, harap, takut dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan harapan dan takutnya kecuali Allah, dia berikan kepada selain Allah, baru itu kekufuran akbar. Syirik mahabbah di sini. Paham enggak sini? Ya. Barakallahu fikum. Ada orang yang cinta kepada selain Allah, dia cinta juga kepada Allah. Ya, namun karena cinta dia kepada selain Allah tadi, kepada istrinya, akhirnya dia enggan ya untuk melaksanakan perintah Allah atau tertunda, maka dia fasik. Paham enggak sini? Dia cinta sama anak dia, melebihi cinta dia kepada Allah, imannya enggak sempurna. Melebihi cinta dia kepada Rasulullah, imannya enggak sempurna. Ya. Naam. Apalagi gara-gara cinta pada anaknya, akhirnya dia melakukan kemaksiatan atau membolehkan yang maksiat. Karena ya udahlah, dia sayang sama anaknya, anaknya dia biarin pacaran. Oh, ini maksiat. Fasik, dosa besar. Paham enggak sini? Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang cintanya kepada anaknya tadi menghasilkan pengagungan, perendahan diri, ibadah kepada anak tadi, kufur. Ya, dia cinta sama arwah-arwah leluhurnya. Cintanya tadi sampai mengharap, ada harap, ada takut dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa mengabulkan harapan tadi kecuali Allah. Dia berharap dengan kepada arwah leluhurnya, karena cintanya kepada arwah leluhur, dia berharap akan diselamatkan oleh arwah leluhur dari azab. Ah, ini syirik. Dia takut dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa ya merealisasikan rasa takutnya kecuali Allah. Dia takut kepada arwah leluhurnya akan ditimpa azab. Ya, kufur, syirik. Paham gak sini? Jadi cinta yang ibadah, cinta yang menghasilkan ketundukan, perendahan diri, pengagungan, harap dan takut kepada al-mahbub yang dicintai tadi, kalau diberikan kepada selain Allah, kekufuran akbar. Tapi kalau sekedar cinta kepada selain Allah, masih ada cinta kepada Allah, tidak menghasilkan yang tadi, itu boleh. Nah, kalau sampai didahulukan daripada cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad atau amal yang lain, maka fasik, maksiat, dosa besar. Sampelnya, contohnya tadi, dia cinta sama anaknya, sayang sama anaknya, akhirnya gara-gara sayang sama anaknya, dia kesian sama anaknya, udah anaknya dia biarin pacaran. Ya udahlah, biarin dah. Maka ini fasik. Enggak boleh. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Fai barakallahu fikum. Atau kecintaan kepada selain Allah yang akhirnya kecintaan tersebut menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Gara-gara sayang sama anaknya, akhirnya dia tunda untuk ke masjid, untuk belajar ilmu agama. Ya. Gara-gara sayang sama anaknya, dia banyak melalaikan amal-amal soleh. Nah ini, ya, kata Nabi SAW, إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْإِنَةِ وَأَخَطْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَارِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Ya, apabila kalian telah berjual beli dengan cara yang haram, cara riba inah, kalian telah ya akhattum adnabal baqar, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi kalian. Itu kalian lebih suka sama binatang ternak kalian. Waraditum bizara, dan kalian sudah ridho, senang sama apa namanya pertanian kalian. Sudah sibuk sama dunia. Gara-gara itu wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad karena peternakan, pertanian. Ya. Akhirnya apa? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, fi hadhil ayati, dalam ayat ini ya'murullahu subhanah nabiyah, na Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, bi ayyubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, anna man qaddama hubba hadhil asya' al-samaniyati, bahwa siapa yang memprioritaskan kecintaan 8 hal ini, kecintaan 8 hal itu kecintaan kepada tadi apa? Ya, pada bapak, anak, istri, keluarga, ya, ikhwan, saudara, harta. Kemudian apa lagi tadi? Tijarah, perniagaan. Kemudian apa? Masakin, tempat-tempat tinggal. Ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan jihad lebih dia prioritaskan, maka dia fasik. Bi ayyubayyina linnas, yaitu Allah menjelaskan pada manusia, anna man qaddama hubba hadhil asya' samaniyah, siapa yang memprioritaskan kecintaan kepada 8 hal ini, ala hubbillahi wa rasulih wa difa'an dinih, daripada kecintaan pada Allah, Rasulnya, dan membela agamanya, fa inna alaihi ayyan tadira, maka sesungguhnya dia mesti menunggu, ma sayahullu bihi, apa yang akan menimpa dia, min azabillah, yaitu berupa azab Allah. Ya, li'anna Allah la yuwaffiqu ila ta'atih, karena Allah tidak akan memberikan taufik, ya, kepada orang tersebut untuk mentaati Allah. Ya, man aradal khuruj anhu anha, ya, Allah tidak akan memberikan taufik kepada orang yang memang keluar, hendak keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya Allah tutup ayat tadi, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ya, digolongkan fasik ini. Ini sering kali ini. Gara-gara kita sayang sama anak kita, akhirnya kita enggak kajian, enggak ke masjid, ya, enggak melakukan amal-amal ketaatan. Fasik ini, fasik. Gara-gara harta, ya, gara-gara bisnis, adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, antare dulu lah, akhirnya kita sholatnya menjelang akhir. Fasik ini, ya. Makanya Allah ancam ini, ya. Innama amwalukum wa innama auladukum wa amwalukum fitnah. Harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Memang enggak sampai kufur, tapi fasik. Kalau fasik itu berat, itu pelaku dosa besar. Ya, dan ini kerap kali juga menimpa kita mungkin. Iya dan billah. Ya, kita mohon ampun pada Allah. Gara-gara kecintaan kepada 8 hal ini, kita jadi tidak mentaati Allah. Memang enggak sampai kufur. Karena mahabbah, cinta kepada selain Allah yang menyebabkan kufur telah dijelaskan kemarin atau tadi. Ya, namun menyebabkan dosa besar. Ya, betapa banyak orang yang karena cinta dia kepada istrinya, anaknya, rumahnya, dia tunda ibadah. Misalkan apa? Haji. Dia lebih suka renovasi rumah dia, padahal rumah dia udah bagus. Bukannya daftar haji, uangnya buat renov rumah. Ya, rumahnya udah ada, dia beliin lagi rumahnya. Buat warisan anak-anak. Wajib gak dia memberikan warisan pada anaknya? Yang wajib ialah dia menunaikan kewajiban ketika dia mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia yang mampu untuk menunaikan haji ke Baitullah, dan dia mampu, dia malah renov rumah, beli rumah lagi, invest. Ya. Padahal dia mampu. Ya. Dia mampu. Banyak ikhwah kayak begitu, enggak peduli haji, udah punya rumah, malah sibuk ngecor rumah, bukan daftar. Oh, daftar lama, itu lama apa enggak bukan urusan kita. Wujud azam niat kita itu dengan daftar, itu niatnya itu. Bukan yang penting saya udah niat, mana niatnya, realisasinya mana? Mana realisasinya mana? Punya uang, ya. Yang namanya niat itu berbarengan dengan perbuatan. Antum niat sholat nih, berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Antum wudu, niat wudu ketika berbarengan dengan awal kali perbuatan yang wajib, membasuh wajah. Kecuali puasa, karena puasa ditakyid, memang dipersyaratkan. Mesti sebelum awal melakukan puasa, yaitu terbitnya fajar. Malam yubayyit istia minal lail falasiyamalah. Siapa yang enggak meniatkan puasa di malam hari, enggak ada puasa bagi dia. Namun amal-amal yang lain mesti niatnya itu berbarengan dengan awal kali kewajiban itu dimulai. Niat haji daftarnya belum diniat. Ya, daftar. Sementara kita yang enggak punya kemampuan untuk daftar, mesti ada niat juga. Niatnya apa? Berazam itu. Kalau saya punya kemampuan daftar, saya akan daftar. Gitu. Oh, ini udah ada, tarai dulu yang penting niatnya. Lah itu udah ada, daftar udah. Tinggal action. Oh, tapi kan 60 tahun, udah. Kalaupun nanti kita mati duluan, kita itu udah bisa jawab di hadapan Allah, kelak. Lagi pula uangnya itu gak kemana, diwarisi oleh anak kita, nanti dia yang mau dihajikan. Atau mungkin ada keluarga kita yang sudah haji, nanti dia yang membadalkan. Ya, jangan dia lebih, saya mau tanam modal dulu. Ya, dia tanam modal, memperkuat usaha. Padahal udah punya uang, nggak takut ayat ini. Ya, itu perniagaan, amwalun harta. Perniagaan, tijarah, takhshawna kasadah, wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, fatarabbasu. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad, membela agama, maka tunggulah, tunggu. Dan Allah sebutkan, Allahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak kasih petunjuk pada orang fasik, maka kita digolongkan iyadan billah sebagai orang fasik. Ya. Malah ikhwah ini kalau udah punya kemampuan haji, haji udah. Kita itu ngumpulin harta, mukmin kalau punya harta tujuannya untuk taat pada Allah. Jadi kalau kita belum pernah haji, ngumpulin uang cita-citanya untuk haji. Bukan untuk beli ini, beli itu. Itu gampang, itu rezeki itu udah Allah atur udah. Kalau kita ngumpulin uang, kita kerja, niatnya itu untuk haji. Nah, sendiri dulu. Kita gak wajib ngajiin istri, enggak. Kalau memang punya kemampuan berdua, berdua. Kalau istrinya berempat, berlima. Kalau istrinya empat. Nah, kalau kayak Pak Munadi ya, sendiri aja. Atau berdua sama istrinya. Hai barakallahu fikum. Nih ya. Punya rumah bahkan ya ikhwah, wajib enggak punya rumah? Enggak. Jadi kontraktor enggak apa-apa. Kontraktor yang suka ngontrak. Yang penting kita itu memberikan tempat tinggal kepada keluarga kita. Udah, mau tempat tinggalnya sewa kek, kontrak kek, pokoknya tempat tinggal. Enggak ada kewajiban mesti beli. Ya. Kalau bisa beli ya alhamdulillah. Tapi kalau haji wajib. Kalau mampu. Ya. Batasan istitoah, batasan mampu itu ialah mampu dia berangkat haji pulang pergi. Kalau dia punya keluarga, ketika dia pergi dia mampu untuk memberikan peninggalan harta untuk keluarganya selama dia pergi, misalnya sebulan ya sebulan, dan mampu fisik. Ada orang kaya tapi dia lumpuh, nggak wajib haji. Ada orang seger, buger, kuat, sehat, tapi gak punya duit, gak wajib haji. Tapi kalau udah kayak dua kayak begitu, wajib haji. Paham gak sini ya? Itu batasan mampu. Barakallahu fikum. Ya. Dan haji bisa kan antum daftar yang reguler 25 juta, nanti menjelang keberangkatan sudah dapat nomor, ya nambah lagi 10 jutaan. Itu udah, antum dapat makan selama 40 hari di sana. Ya, makan dengan makanan menu Indonesia. Menu Indonesia. Jadi gak usah khawatir, wah saya ini mesti orek. Saya gak bisa makanan Arab. Ada insyaallah. Masa khawatir. Ya. Gampang. Haji itu ibadah yang paling mudah. Teori dan prakteknya. Antum tinggal haji tamattu aja udah. Ya. Biasa orang Indonesia hajinya tamattu. Emang enak haji tamattu. Prakteknya mudah. Antum gak bisa sekalipun, ngikut aja pembimbingnya udah dari awal sampai akhir, selesai. Dari hari tarwiyah tanggal 8, kalau antum mau ke Mina tanggal 8, sampai berakhirnya hari tasyrik, itu ngikut aja udah selesai. Ya. Dulu saya pernah haji, ada teman yang dia ini gak ngerti haji apaan, fikihnya sama sekali. Udah ngikut kita aja udah, bisa selesai. Jadi gak ada alasan, oh saya belum belajar. Apalagi biasa di Indonesia ini kalau mau haji, ada manasiknya, apa diajarin manasik hajinya, gampang. Ya, barakallahu fikum. Mudah haji itu kok. Gampang. Ya, jadi niat ya kalau punya uang, daftar haji. Nah, mungkin Pak Munadi nanya, saya punya uang nih, daftar haji apa nikah dulu? Nikah lagi maksudnya. Ya. Nikah lagi. Ya. Mana yang lebih membutuhkan lah. Kalau wah ini kalau enggak nikah lagi saya zina nih. Oh. Ya udah nikah lagi. Nanti tinggal nabung lagi buat haji. Kalau gara-gara enggak nikah lagi bisa zina gitu kan. Karena udah apa namanya? Kebelet. Ya itu. Tapi kalau kayak Pak Munadi, ah, insya Allah enggak ya. Enggak ada faktor. Belum. Hah? Belum. Belum. Ya. Orang enggak ada niat juga kan kayaknya. Ada ya. Taib. Al-fawaid. Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, kata si Al-Qarawi, al-awwal yang pertama, tahrimu taqdimi hubbi hadhihi al-asya' ats-tsamaniyah ala hubbillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilih. Diharamkannya mendahulukan, memprioritaskan kecintaan kepada 8 hal ini, ya, cinta pada bapak, anak, istri, saudara, keluarga, harta, rumah, perniagaan, ya. Itu haramnya mendahulukan memprioritaskan kecintaan pada 8 hal ini dibandingkan daripada cinta pada Allah, rasulnya dan jihad di jalannya, di jalan Allah. Ini haram. Ya, tergolong fasik. Asani yang kedua, jawazu mahabbati hadhihi al-asya' ats-tsamaniyah. Ya, idza lam tadghaw ala hubbillahi wa rasulih. bolehnya mencintai 8 hal ini selama tidak melebihi kadar kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Boleh cinta sama anak istri, boleh, masa enggak cinta sama anak? Cinta sama orang tua, mas apa lagi, cintalah sama orang tua, ya enggak? 8 hal ini akhirnya cinta yang fitrah. Nah, cinta yang fitrah. Ya, adapun di luar 8 hal ini boleh-boleh aja. Cinta sama kendaraan, itu masuk harta ya. Nah, masuk harta. Cinta sama apa lagi? Cinta sama keponakan, kan enggak ada nih, ya. Boleh. Cinta sama om, ada enggak di ayat ini? Paman, bibi, kholah, khol, am, amah, enggak ada kan? Boleh. Cinta sama kakek, nenek, boleh enggak? Di ayat ini kan enggak ada, boleh. Hah? Oh, asyirah ya, masuknya asyirah ya, keluarga ada. Ya, cinta sama siapa? Hah? Burung. Hewan piaraan. Enggak ada di ayat ini 8. Yang ada cinta hiking. Hah? Cinta hiking. Cinta hiking, hobi-hobi. Masa cinta pada hobi lebih didahului daripada kepada Allah Rasul dan jihad amal, itu keblinger itu. Bisa tak? Nah. Gara-gara hobi mancing, enggak sholat, itu luar biasa itu. Ini yang 8 hal ini yang fitrah. Yang fitrahnya. Di luar dari itu ya udah tambahan aja. Cinta hobi, cinta main futsal, cinta lari, cinta mancing, cinta hiking, cinta naik gunung. Tapi gara-gara naik gunung akhirnya enggak mentaati Allah Rasulnya, enggak sholat, oh ini parah ini. Apalagi tuh orang yang naik gunung itu kebanyakan itu ya orang gombal. Kenapa naik gunung? Tadabur alam. Tadabur alam enggak sholat. Panjang tadabur alam. Ya. Malah pacaran, buang sampah sembarangan. Nyanyi-nyanyi. Wah, apa yang mau tadabur? Tadabur itu memikirkan penciptaan langit dan bumi yang menghasilkan ketundukan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah semakin bertakwa. Itu tadabur. Bukan tadabur enggak sholat. Mau cewek. Ngerokok, buang sampah sembarangan. Itu tadabur apa? Ya, kecebur itu mah, bukan tadabur. Mancing. Gara-gara mancing enggak sholat. Subhanallah. Kalau cinta sama negeri boleh enggak? Hubul waton. Ya boleh aja tambahan di luar dari 8 hal ini. Dan bukan bagian dari iman. Hubul waton minal iman? Lah, enggak ada itu. Hadisnya enggak sahih. Cinta negeri sebagian dari iman? Lah. Ya, enggak ada. Sampai ada orang yang cinta negeri dia itu seakan-akan adalah ibadah. Dengan iman, iman apaan? Ya. Malah cinta dalam negeri menghasilkan sikap nasionalis. Antum bernasionalis enggak akan pernah jadi orang yang religi, orang yang agamis, enggak akan pernah. Karena kontra terus. Karena orang yang nasionalis, dia punya prinsip mengedepankan kepentingan negara dia, nasional dia, dibanding urusan apapun, hatta nabrak negara sekalipun. Lihat itu tentara-tentara yang dia muslim, diperintahkan untuk menembak kaum muslimin, mau dia. Kenapa? Karena dia punya prinsip kepentingan negara di atas segala-galanya. Iya dan billah. Yeah. Hah? Nah itu kayak gitu. Ya, yeah. Hubul waton minal iman lah. Gak ada hubul waton minal iman. Tapi barakallahu fikum. Asalis yang ketiga, hubullah wa rasulih mutalaziman. Cinta pada Allah dan Rasulnya adalah dua hal yang saling berkaitan. kalau cinta pada Allah, mesti cinta pada Rasul. Ya, makanya Allah gandengkan tuh. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin ya. Tajri tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir ribuannya sungai-sungai. Yang itulah kemenangan yang besar. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, berarti dia telah taat pada Allah. Jadi kalau cinta pada Allah, harus cinta pada Rasul. Orang Nasrani, Yahudi cinta pada Allah, gombal cinta mereka. Dia harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasilkan ibadah kepada Allah melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang Nabi sabdakan, mentaati apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Tidak beribadah pada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, Nasrani cinta sama Allah enggak? Cinta. Namun cinta mereka palsu karena mereka tidak memberikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kufuri, mereka ingkari. Ya. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya mutalaziman, dua hal yang saling berkaitan. Enggak pernah lepas. Fala yasih hubbu ahadihima dunal akhir. Enggak sah cinta kepada salah satu keduanya melainkan harus cinta kepada yang lain. Enggak sah. Kalau dia cinta kepada Allah aja enggak cinta pada Rasul, apalagi cinta pada Rasul, cinta kepada Allah. Oh, itu ngaco lagi itu. Nah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Setelah cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Cinta pada Rasul pun karena Allah. Karena Allah yang perintahkan. Ya. Dan kita enggak akan menggapai cinta Allah kecuali kita ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Paham enggak sini? Ya. Ar-rabi hidayatut taufik khassatun billah duna man siwa. Hidayah taufik itu khusus bagi Allah, tidak kepada selainnya. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hidayah, tapi hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Karena yang namanya hidayah itu ada dua. Hidayah, hidayatan. Ada namanya hidayatul irsyad. Ya, wa innaka la'ala apa namanya? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, dan engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk kepada siratul mustaqim. Apa hidayah yang ada pada Rasulullah? Hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayah menjelaskan, membimbing, memberitahu, menjelaskan. Nah, ketika kita telah dijelaskan oleh Rasulullah, telah diberitahu, telah dibimbing oleh Rasulullah SAW, hati kita itu bisa mengikuti, bisa juga enggak ya. Ketika kita mau mengikuti, berarti kita telah dapat hidayah yang kedua, yang ini khusus dari Allah. Namanya hidayah itu taufik. Dan hidayah taufik hanya milik Allah. Rasulullah SAW memberikan hidayah bayan, penjelasan, hidayah irsyad, bimbingan kepada pamannya Abu Talib. Ya. Abu Talib mau ngikut gak? Enggak. Kenapa? Karena enggak dapat hidayah taufik, yang itu hanya milik Allah. Makanya Allah katakan, innaka ya, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Paham enggak sih? Ngerti ya? Jadi hidayah ada dua. Hidayatul taufik, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah taufik milik Allah. Dan ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua hidayah. berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Yang pertama, hidayah tauf, hidayah bayan, hidayatul irsyad, hidayah ilmu, hidayah bimbingan, petunjuk. Yang kedua ini yang penting, hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari apa yang telah dijelaskan. Allah tutup ayat tadi, itu ayat surat apa? Al-Fatihah. Ya. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat, para nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Mereka yang dapat hidayah irsyad, mereka yang dapat hidayah bayan, hidayah ilmu, mereka juga yang dapat hidayah taufik. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai, Yahudi. Mereka dapat hidayah apa? Hidayah bayan. Hidayah irsyad, mereka punya ilmu. Namun gak mau beramal. Waladolin, bukan pula orang yang sesat, orang Nasrani, mereka mau beramal tapi tanpa ilmu. Orang Nasrani itu beramal, beribadah pada Allah luar biasa, sampai mereka itu gak kawin. Bagi yang tahan, bagi biarawati, biarawannya, pastornya, uskupnya, gak kawin tuh, dedikasi diri di gereja, beribadah kepada Allah Tuhan Bapa, yang dia bertawasul kepada dengan anak versi mereka, anak Allah Nabi Isa dan Roh Kudus Jibril. Tawasul dia, bertawasulnya itu di Injil-Injil disebutkan. Ini untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Bapa pakai Tuhan Anak. Makanya kumuriun, musyrikun, orang-orang yang nyembah selain Allah, beribadah pada Allah dengan beribadah dulu kepada orang-orang soleh, itu sama kayak Nasrani. Dia kan berdoa nih, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, sampaikan kepada Allah hajat kami. Coba ganti Syekh Abdul Qadir Jilaninya. Wahai Nabi Isa, solehan mana Nabi Isa sama Syekh Abdul Qadir Jilani? Nabi Isa. Lebih tinggi mana derajatnya di sisi Allah Syekh Abdul Qadir Jilani pada Nabi Isa? Nabi Isa. Ganti tuh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, sampaikan hajat kami pada Allah. Ayo ganti. Kata kuburiun ini, wah, kayak Kristen dong gue. Nah, paham. Ngerti izat itu. Ya. Bahkan ya, kalau antum lihat tuh sejarah agama Hindu, dewa-dewa itu, dewa-dewa Hindu itu kan banyak tuh, dewa Krishna, dewa Brahma, dewa ini, dewa itu. Itu ternyata ketika mereka nyembah dewa, itu pun dalam rangka bertawasul kepada Sang Maha Pencipta. Sang Yang Widi. Jadi ketika dia beribadah pada dewa Sri, Dewi ya. Dewa Brahma, dewa ini, dewa itu dalam rangka bertawasul. Maka tawasul-tawasul kepada zat-zat gitu, itu agama kekufuran semua. Maka kalau mau beribadah langsung pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak pada yang lain. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah langsung kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah lil bab, ya ini ya. Korelasi ayat ini dengan bab 30 ini, bab cinta. Hai sudallatil ayatu, ketika ayat ini menunjukkan ala tahrimi taqdimi hubbi hadhil asya' as-samaniyah, akan haramnya memprioritaskan kecintaan kepada 8 hal ini, yaitu cinta pada bapak, anak, istri, ikhwan, saudara, keluarga, harta, perniagaan dan rumah. Ya, dia lebih prioritaskan ala hubbillah wa rasulih daripada cinta pada Allah dan Rasulnya. Fasik, Allah hukumi fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Munasabatul ayat tauhid. Ah, sekarang korelasi ayat ini dengan tauhid itu apa? Haitsu dallatil ayatu ala wujubi hubbillah wa rasulih. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya cinta pada Allah dan Rasulnya. Liza, oleh karena itu, yakunu al-hubbu naw'an minal ibadah. Oleh karena itu, Cinta adalah salah satu jenis dari ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Yang kalau kita beribadah kepada Allah, misalkan sholat, puasa, tanpa didasari cinta, ibadah tersebut tidak bernilai. Ya, makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah kecintaan padamu, karena atas dasar cinta inilah kita beribadah kepada Allah. Kita sholat tadi, besok subuh insya Allah kita sholat subuh karena cinta pada Allah. Ini ibadah, bukan ta'lim nih. Harus didasari cinta kepada Allah. Semua ibadah harus didasari cinta. Cinta, pengagungan, perendahan diri, ketundukan, disertai dengan harap dan takut. Berharap ini menjadi amal soleh yang menyelamatkan kita dari azab. Ya. Jangan ibadah ini tanpa ada cinta, udah rutinitas gitu aja. Kosong, enggak bernilai. Sayang. Harus ada kecintaan. Ya, barakallahu fikum. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Nah, kalau cinta ini yang katanya tadi adalah bagian dari ibadah, kalau dipalingkan cinta tersebut kepada selain Allah, syirik. Nah, cinta kepada selain Allah tadi hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sampai memprioritaskan cinta kepada selain Allah tadi daripada cinta kepada Allah, maka fasik. Tapi kalau sampai memberikan ya ibadah, pengagungan, ketundukan kepada selain Allah yang dicintai tadi, syirik akbar. Tafsilnya, perinciannya ini sudah pada pertemuan yang lalu. Baik, masuk ke berikutnya. Ini masih ada waktu enggak Pak Munadi? Cukup tanya jawab. Tanya jawab aja deh ya. Naam, fadal bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak Munadi. Dulu waktu saya kecil itu di Jawa